Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-146 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-146 ini menyebutkan tentang keadaan orang-orang Yahud wan Nasara. Mereka mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul beserta sifat-sifatnya, sebagaimana mereka mengenal dan mengetahui anak-anak mereka. Namun dalam keadaan demikian, mereka tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, dari kalangan al-Yahud dan dari kalangan an-Nasara, ya'rifunahu, mereka mengenal, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat ataupun Injil. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun apakah mereka beriman? Tidak. Allahul musta'an. Wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya ada sebagian kelompok dari kalangan mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui nam kebenaran atau mengetahui al-haq tersebut adalah benar, dan juga mengetahui pula akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi mereka justru menyembunyikan. Allahu musta'an. Naam. Karena hal tersebut, barakallahu fikum hafizakumullah, telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan, kisahkan mengenai keadaan orang-orang Yahud. Mereka terkenal berilmu, memiliki ilmu, namun mereka tidak mau beramal dengan ilmunya. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Naam, atamurunan nasa bil birri, apakah kalian merintahkan manusia untuk kebaikan dalam keadaan apa? Naam, kalian melupakan diri-diri kalian dan kalian membaca alkitab, afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berfikir? Jadi mereka merintahkan mau, namun mengamalkannya tidak mau. Allahul musta'an. Kita lihat sini, qala al-mufassirun asabahumullah alladziina aatainahumut taurata wal injil. Mereka adalah orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka Taurat dan Injil. Min ahbaril yahud, ahbar itu adalah ulama-nya orang-orang Yahud. Naam. Atau pendetanya orang-orang Yahud. Wa ulama'in nasara. Naam, dari kalangan para ulama-nya orang-orang Nasara, sama-sama kedua-duanya tidak selamat, barakallahu fikum. Naam, orang-orang Yahud memiliki ilmu namun tidak beramal. Orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Allahul musta'an. Ya'rifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah bi awsafihi al-madhkura fi kutubihim. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dengan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Misla ma'rifatihim abna'ihim, seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka, kenal gitu loh. Nah, kenal persis siapa Rasulullah dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat maupun Injil. Wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa, dan sesungguhnya sebagian kelompok dari kalangan mereka sungguh mereka menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamuna sidqah, dalam keadaan mereka mengetahui kebenaran tersebut, kejujuran tersebut. Wasubuta awsafih, dan juga dalam keadaan mereka mengetahui tetapnya benarnya sifat-sifat naam yang diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Orang-orang Nasara juga mengingkari. Naam. Yang agama yakini datang setelah Nabi Isa alaihi salam, nabi namanya Ahmad. Adapun namanya Muhammad kita enggak mengenal. Iya enggak? Dalam surat As-Saff itu, na barakallahu fikum min ba'di ismihi Ahmad, iya enggak? Naam, setelah Nabi Isa alaihi salam akan datang nabi. Naam, namanya Ahmad. Kami tahunya Ahmad, adapun Nabi Muhammad tidak tahu, padahal Ahmad tersebut yang maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum memiliki nama-nama yang banyak, di antaranya Ahmad tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali satu tempat. Kemudian nama Muhammad itu sendiri di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya di 5 tempat saja. Hanya di 5 tempat saja barakallahu fikum. Dalam surat Al-Ahzab dan akhir-akhir itu, kemudian dalam surat Muhammad, ya kan? Kemudian dalam surat apa? Akhir surat Al-Fath. Kemudian dalam surat apa? Ali Imran, empat tempat. Nah, barakallahu fikum, yaitu pada surat Muhammad ayat kedua, surat Ahzab ayat yang akhir-akhir pertengahan itu, maka nama Muhammadun aba ahadi mirjalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Kemudian dalam akhir surat Al-Fath, kemudian dalam surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Naam. Jadi penamaan atau nama Muhammad dalam Al-Qur'an disebutkan hanya di 4 tempat saja. Nama Ahmad satu tempat. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun untuk mengenal secara panjang lebarnya mengenai sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang paling ringkas dan mudah dipahami adalah Al-Fusul fi Siratir Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Beliau adalah seorang imam. Nah, beliau adalah salah satu murid daripada Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi punya kitab mengenai sejarah juga, Siyar A'lamun Nubala. Nah, Imam Ibnu Katsir juga punya kitab mengenai sejarah juga. Apa itu? Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, tidak kalah juga. Dan beliau ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, beliau nah menikah dengan salah seorang wanita putri dari seorang imam. Nah, imam siapa? Pengarang Tahdhibul Kamal Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Paham ya? Abdul Hajjaj Al-Mizzi memiliki anak perempuan dinikahi oleh Al-Imam Abdul Wida Ismail bin Umar Ismail, nah Ismail bin Umar bin Katsir. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, memang beliau layak dan pantas digelari dengan Al-Mu'arrikh, nah ahlu sejarah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kitab beliau yang terkenal itu Al-Bidayah wan Nihayah, masalah naam sejarah secara meluas. Adapun untuk masalah sirah an-nabawiyah al-fusul fi siratul rasul. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan naam menenangkan hati orang-orang yang beriman atau menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agar tidak menjadi orang-orang yang ragu. Al-haqqu qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwasanya sungguh yang telah diturunkan kepadamu wahai nabi itu benar datang dari Rabbmu. Maka jangan kamu sekali-kali menjadi naam seperti atau menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Naam, jadi hendaknya kau yakin karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Nabi ketika itu umurnya 40 tahun. Nah, sebelumnya Rasulullah sering menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Nah, barakallahu fikum. Kemudian turunlah nah, salah satu surat yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nubbi'a bi'ikra' wa ursila bil mudatsir. Nah, diutus dengan surat Al-Mudatsir awal-awal dan juga diangkat menjadi Nabi dengan nah, barakallahu fikum surat Al-Alaq tadi. Mahum ya, aywa na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini qala al-mufassirun alladhi unzila ilaika ayyuhan nabi huwal haq, yang telah diturunkan kepadamu wahai nabi itu benar, min rabbika, datang dari Rabbmu. Fala takunanna minasyakin fi, jangan sekali-kali engkau menjadi termasuk orang-orang yang ragu mengenai kebenaran tersebut. Wa hadha, dan hal ini wa in kana khitaban lirrasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa muwajjahun lil ummah, walaupun ini, perhatikan baik-baik, walaupun ini yang diajak bicara adalah Rasulullah SAW, namun ini diarahkan juga pada seluruh umat. Enggak boleh kita ragu dengan isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an semuanya di dalamnya benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun minas sama, diturunkan dari langit. Paham ya? Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah taala dimulai dan akan dicabut, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman. Naam. Mohon salah ya. Aywa. Oleh karena itu kita enggak boleh meragukan isi atau kandungan dalam Al-Qur'an. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Naam barakallahu fikum. Dan kalau seandainya Al-Qur'an itu munculnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, saya dijumpai apa? Perselisihan yang sangat banyak. Naam, walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an tersebut datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Namun karena datang dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Semuanya benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan naam, siapa lagi yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Paham ya? Kemudian apa? Naam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah. Dan sesungguhnya naam, sejujur-jujur ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Qur'an kalamullah jalla wa ala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, oleh karena ini disebutkan di sini, walaupun pembicaraannya itu kepada Rasulullah, namun mengarah kepada seluruh umat ini. Enggak boleh ragu tentang kandungan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an semuanya benar, wahyu yang Allah telah turunkan dari langit barakallahu fikum, naam, melalui malaikat Jibril alaihissalam, turun duf'atan wahidah sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Naam, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya Al-Qur'anul Karim turun ke langit dunia duf'atan wahidah. Adapun dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi dan tempatnya. Terkadang ada turun ayat hijab, terkadang turun ayat mengharamkan khamr, terkadang turun ayat ini dan itu. Paham ya? Naam barakallahu fikum, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun naam dari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia duf'atan wahidah, itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar terjadi pada Ramadan umum, 17 Ramadan. Sebelas Ramadan. Orang-orang itu memperingati hari nuzul Quran itu 17 Ramadan. Keliru enggak itu? 17 Ramadan nuzul Quran itu. Keliru barakallahu fikum, karena yang namanya malam Lailatul Qadar sebutkan dalam hadis itu adalah 10 malam terakhir, dan itu pun malam-malam yang ganjil. Paham ya? Naam, adapun kalau sebelum tanggal 20 ya enggak mungkin. Paham ya? Adapun yang mereka mengatakan peringati hari nuzul Quran, hari turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan, enggak tepat. Paham itu ya? Naam barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami. Naam. Itulah Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum wa idzakumullah, yang mana kita diperintahkan untuk tadabbur, merenungi isi kandungan dari Al-Qur'anul Karim, tujuannya agar kita semakin naam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah naam mereka mau mempelajari dan merenungi isi kandungan Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka sudah terbelenggu, tertutup, terkunci? Naam, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-148. Walikullin wijhatun huwa muwalliha, fastabiqul khairat, aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat yang ke-148 dari surat Al-Baqarah ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya setiap umat itu memiliki kiblat. Memiliki kiblat yang dia, setiap orang itu mengarah kepadanya ketika salat. Naam. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin ketika kiblat sudah diarahkan, dipindahkan yang semula mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian mengarah ke Ka'bah, Baitul Haram, kemudian kita tidak mau bersegera berpindah atau bersegera mengamalkannya. Jangan sampai. Kita lihat sini, walikullin wijhatun huwa muwalliha, dan setiap umat Naam, mereka memiliki kiblat yang setiap orang itu ketika sholat mengarah padanya. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian menuju, naam, menghampiri kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, bersegera beda dengan sikap tergesa-gesa. Bedakan ya. Seringnya kalau tergesa-gesa itu negatif maknanya. Tapi kalau bersegera itu maknanya positif. Paham ya? Kita diperintahkan untuk bersegera beramal, bersegera untuk menghadiri majelis taklim, bersegera untuk zakat, bersegera untuk sedekah, itu maksudnya bukan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa itu maknanya bukan segera. Bedakan ya. Karena seringnya kalau tergesa-gesa itu membawa dampak yang negatif. Nah, tergesa-gesa akhirnya jatuh, tergesa-gesa akhirnya tidak tenang, ya enggak? Tapi kalau bersegera itu datang tepat pada waktunya. Tidak harus tergesa-gesa. Apa maksudnya ya? Naam, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian semuanya menuju pada amalan-amalan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ini dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kaidahnya apa? Al-ashl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Wajib kita bersegera menuju amalan-amalan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Nah, barakallahu fikum, karena penundaan itu biasanya akan bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, mungkin tidak mampu lagi untuk mengerjakannya. Naam. Dan umur Bani Adam berkisar sampai berapa? 60 sampai 70. Paham ya? A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika, kata Rasulullah. Umur-umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Dan sedikit sekali yang melebihi daripada 70. Oleh karena itu kalau kita tunda-tunda keliru, nanti ajalah tahun depan, pekan depan, jangan. Segera mumpung ada kesempatan, mumpung ada kenikmatan, ada juga kesehatan, ada juga waktu yang luang, segera beramal-amalan kebaikan. Segera mengamalkan sunnah. Jangan ditunda-tunda, wah nanti aja. Sekarang belum mampu, nanti pekan depan. Pekan depan masih ditunda lagi, nanti tahun depan. Wah, nanti 2 tahun lagi akhirnya lama-lama enggak dikerjakan. Penundaan seperti itu tidak tepat ya barakallahu fikum, karena penyesalan bukan di awal, di akhir nanti penyesalan barakallahu fikum. Naam, perlu diperhatikan itu. Kadang naam seperti itu terjadi ya, ketika kita mendidik naam seorang anak, anak wanita atau anak laki-laki, naam kemudian buat anakmu itu diajari kebaikan, dididik menghafal Al-Qur'an, menghafal sunnah, wah nanti aja kalau besar tahu sendiri katanya. Nah, itu ucapannya keliru, kalau besar tahu sendiri. Naam, justru ketika masih kecil itu dididik dengan yang baik. Paham ya? Dididik dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ketika besar sudah terlatih untuk apa? Di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu ya. Karena sebagian orang karena tidak memperhatikan anaknya, nah dibiarkan mereka bermain-main dengan anak-anak jalanan misalkan, dengan pemabuk, penjudi, akhirnya sudah besar enggak tahu sendiri. Paham ya? Kalau besar tahu sendiri, memang tahu sendiri tapi tahunya lain gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan karena penundaan itu biasanya mendatangkan penyesalan, manakala yang tunda adalah kebaikan. Nah, kita lihat sini. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semuanya. Dimanapun kita berada. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang kalau mati meninggal dunia dibakar. Kalau dibakar kan hancur. Kemudian abunya dibuang ke lautan, nanti dikumpulkan, tetap dikumpulkan. Karena alam barzakh, alam kubur itu enggak, jangan pandangan kita yang digali itu tak, enggak. Alam barzakh itu alam setelah dunia. Paham ya? Alam barzakh itu alam apa? Alam jembatan antara dunia dan akhirat, alam kubur. Tapi jangan pandangan kita yang digali itu barzakh, yang lainnya bukan barzakh. Paham ya? Dalam artian alam setelah dunia adalah alam barzakh, alam penantian. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Di depan mereka ya, setelah dunia, di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh, paham ya? Nah, alam antara dunia dan akhirat. Jadi walaupun dia mati, dibakar, kemudian abunya dibuang kemana-mana, tetap dikumpulkan nanti. Paham ya? Karena alam barzakh itu bukan bayangan kita terus di kuburan, toh enggak. Paham ya? Nah, alam setelah dunia ya alam barzakh tadi. Awal kali sama tingkatan-tingkatan akhirat alam barzakh tersebut. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan nanti. Jadi walaupun mereka mengatakan, wah nanti kalau mati, aku wasiatkan agar mayatku dibakar, setelah itu dibuang ke lautan biar enggak dibangkitkan, tetap dibangkitkan. Karena orang ketika dikubur saja ya barakallahu fikum, menjadi tanah itu pun ada satu organ tubuh yang enggak dimakan oleh tanah, yaitu apa? Tulang belakang banyak. Tulang belakang yang mana? Tulang ekor. Tulang ekor barakallahu fikum. Tulang ekor ya. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam kullu bani Adam nam yakulu turab illa ajbad dhanab." Nam illa ajbad dhanab. Fihi nam minhu khuliq wa fihi yurakkab. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap bani Adam pasti dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan lagi dan akan disusun." Oleh karena itu enggak perlu kita juga, yang penting kita yakini saja udah. Enggak perlu kita gali mana sih tulang ekornya. Ya mungkin kalau kita cari udah bertahun-tahun enggak akan jumpai. Kan ya, karena memang tulang ekor itu kan kita enggak tahu, dalam artian kalau sudah misalkan menjadi tulang belulang kemudian kecil sekecil apa kita enggak tahu juga kan. Menunjukkan bahwasanya enggak perlu kita membuktikan dengan cara digali, tapi kita yakini saja. Paham ya? Nanti akan dibangkitkan semuanya. Dan itu termasuk makhluk-makhluk yang apa? Makhluk-makhluk yang tidak akan punah, di antaranya tulang ekor tadi itu. Paham ya? Karena makhluk-makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan punah, tidak akan diiringi dengan kesirnaan, ada 8. Bayangkan 8 makhluk itu. Nah, terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi apa? Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hazil adam huwal arsyu nam wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. 8 ini. Nah, samaniyatun hukmul baqa'i ummuha. 8 perkara yang dia memiliki hukum kekekalan menyeluruh, minal khalqi, dari kalangan makhluk, wal baquna fi hazil adam. Adapun sisanya masih meliputi apa, masih ada unsur kepunahan. Apa 8 itu? Huwal arsyu, arsy. Wal kursi, kursi Allah Subhanahu wa taala. Wa narun, neraka. Wa jannatun, surga. Wa ajbun, tulang ekor. Wa arwahun, ruh. Kadal lawhi wal qalam, lawhil mahfud, dan pena. 8 ini makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Adapun malaikat bagaimana? Malaikat itu pun akan punah kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala seperti penjaga surga dan neraka. Apa itu ya? Na barakallahu fikum, wa illa masuk dalam kepunahan tersebut. Mafhum salah itu ya. Nah, terkumpul dalam pantun tadi, samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha minal khalqi wal baquna fi hazil adam huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. Naam barakallahu fikum. Naam. Jadi seperti itu keadaannya. Dimanapun kalian berada, mau di luar Indonesia, di dalam Indonesia, maupun meninggal secara terbakar atau tenggelam ataupun meninggal biasa, tetap akan dikumpulkan nanti. Paham ya? Dikumpulkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan sendiri-sendiri, tanpa balas kaki, kemudian tanpa bersitan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla wa fi riwayah buhma. Nanti dari kiamat manusia akan dikumpulkan, digiring menjadi satu. Dalam keadaan hulfatan, tanpa balas kaki, uratan, telanjang, nam ghurla, tanpa berkhitan, buhma, tanpa membawa sesuatu, sendiri-sendiri. Paham ya? Karena enggak ingat lagi nih bapakku, ini anakku, mana anakku, enggak ada seperti itu. Masing-masing bagaimana caranya selamat. Paham ya? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada suatu hari yang seseorang itu lari, nah, dari saudaranya. Nah, seorang suami lari dari istrinya. Naam, intinya seorang anak lari dari bapaknya. Naam, barakallahu fikum, likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang bagaimana pada waktu itu selamat. Allahu musta'an. Nasallahu assalamat wal afiyah. Karena genting sekali keadaannya, barakallahu fikum, di hari kiamat yang sangat dahsyat tersebut, genting sekali keadaannya. Allahu musta'an. Kita lihat sini, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Ini harus kita pahami secara detail. Dalam artian bagaimana? Dalam artian sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mampu terhadap segala sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan. Perkara yang tidak mungkin diwujudkan tidak dibahas dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, na'am batillah ucapannya mengatakan berarti Allah Ta'ala mampu menciptakan yang semisalnya. Subhat itu. Allah Ta'ala katanya mampu terhadap segala sesuatu, mampu. Nah, ada pertanyaan, mampu enggak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya? Nah, itu pertanyaan syubhatnya itu. Syubhat, barakallahu fikum, kita katakan apa? Nah, makna daripada ayat ini maksudnya adalah innallaha 'ala kulli syai'in qadir, ayatul mumkinat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu, perkara-perkara yang mungkin untuk diwujudkan. Perkara yang tidak mungkin diwujudkan itu tidak dibahas, oleh karena itu tidak perlu pertanyaan tadi dimunculkan. Artinya, mungkin enggak Allah Ta'ala menciptakan semisalnya? Kan perkara yang enggak, bukan termasuk perkara yang mungkin, mustahilat. Karena kalau seandainya di alam dunia ini atau di nah barakallahu fikum, nam di dunia ini ada dua ilah, misalnya apa? Akan rusak. Saling apa? Saling rebutan. Oleh karena itu perkara yang mustahil, tidak mungkin, nah, tidak dibahas dalam ayat ini. Maaf salah ya. Nah, karena mungkin orang-orang yang mungkin akal mereka bergerak terus, inginnya mencari celah-celah yang kira-kira bikin orang pusing itu. Mungkin enggak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya. Wah, dipikir-pikir. Paham ya? Kita katakan itu perkara yang mustahil. Perkara mustahil enggak dibahas dalam ayat ini. Apa itu ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini, qala al-mufassirun asabahumullah wa likulli ummatin minal umam kiblatan atau kiblatun yatawajjahu ilaihi kullu wahidin minha fi salatihi. Setiap umat daripada umat-umat yang telah terdahulu memiliki kiblat yang setiap orang itu mengarah kepadanya ketika salat. Fabadiru ayyuhal mu'minun mutasabiqina ila fi'lil a'malis shalihah. Maka bersegeralah kalian wahai segenap kaum mukminin untuk berlomba-lomba bersegera mengamalkan amalan-amalan yang saleh allati syara'ahallahu lakum fi dinil Islam, yang Allah Ta'ala telah mensyariatkan untuk kalian di dalam agama Islam ini. Jadi kalau kita tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid dan syirik, segera yang syirik ditinggalkan, yang bid'ah ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang tauhid dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Karena penundaan apa? Penyesalan. Ngambarakallahu fikum, perlu diperhatikan. Karena kita ini kan bisa dan mampu menghadiri majelis taklim karena waktu luang, ya enggak? Kemudian karena sehat. Coba kalau waktu sempit, sudah enggak bisa lagi. Coba kalau sakit, enggak bisa lagi. Coba kalau sudah meninggal, apa lagi? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena itu perlu diperhatikan. Dan Rasulullah mengatakan apa? Badirul bil a'mali fitanan. Itu penting sekali itu. Badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Nah, karena fitnah macam-macam. Ujian, bala, cobaan, malapetaka. Diuji dia sakit, enggak bisa datang lagi pada kebaikan. Diuji dia misalkan waktunya sempit, enggak bisa lagi menghadiri majelis taklim. Mumpung ketika waktunya itu longgar dan luas dan punya kesehatan, segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Nah, karena fitnah ini bagaikan apa? Sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali, hadis riwayat Muslim, na'am, hadisnya Abu Hurairah ini, kaki ta'ilainil mudlim. Fitnah ini bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Malam gelap gulita bagaimana? Orang enggak bisa berjalan. Orang tidak bisa berjalan kecuali dengan cahaya. Nah, cahaya itu apa? Ilmu. Nah, kalau enggak punya ilmu bagaimana? Yang enggak bisa jalan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, bersegera dalam masalah kebaikan itu perkara yang sangat ditekankan dan sangat na'am barakallahu fikum hafizakumullah dianjurkan. Na'am. Kuncinya apa? Kuncinya biar dia bisa meraih semuanya, tiga kunci. Kuncinya tiga, enggak satu aja, kuncinya tiga. Kuncinya berapa? Tiga kunci, ya. Al-hirs, semangat. Kemudian isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adabul ajz, tidak putus asa. Tidak merasa lemah. Paham ya? Wah, sudah belajar bertahun-tahun kok kayak gini terus enggak berkembang. Wah, putus asa akhirnya enggak ta'lim lagi, enggak ngaji lagi. Keliru. Justru karena dia itu merasa kok enggak berkembang, bagaimana caranya untuk apa? Berkembang itu loh. Bukan malah semakin menjauh. Paham ya? Itu semuanya terkumpul dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abu Hurairah. Apa itu? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Artinya, orang mukmin yang kuat itu lebih Allah Ta'ala cintai dan lebih baik keadaannya dibanding orang mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan kuat apa? Badannya ya, kuat imannya maksudnya. Paham ya? Itu lebih Allah Ta'ala cintai daripada orang yang mukmin tapi lemah imannya. Tapi apa? Wa fi kullin khairun. Masing-masing tetap masih punya kebaikan karena masing-masing beriman. Ya enggak? Masing-masing. Nah, masing-masing masih beriman itu loh, sehingga masih memiliki kebaikan. Apa kuncinya tadi? Ihris 'ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dirimu atau bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Kemudian setelah semangat apa? Bukan modal semangat saja. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah kami memahami agama ini, ya Allah. Tunjukkanlah kepada jalan yang lurus, ya Allah. Seperti itu. Ikhlaskanlah kami dalam beramal. Jadi, ketika semangat dalam mencari ilmu, tetap minta kepada Allah Ta'ala. Kokohkanlah kami di atas agamamu. Kokohkan kami dalam beramal. Ya Allah. Seperti itu. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bagaimana? Wala ta'jiz. Jangan putus asa. Karena seringnya orang terputus dari mencari ilmu karena putus asa. Paham ya? Nah, orang aja kalau mencari dunia, kalau putus asa ya gak dapat. Dunia padahalnya gak. Ini akhirat, apa lagi? Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai kita putus asa. Nah, barakallahu fikum, terus ada masa-masa semangat, ada. Paham ya? Karena enggak setiap orang stabil ya. Kadang ada masa semangat, ada masa apa? Futur. Itu termasuk sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang sahih, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amalan itu orang-orang memiliki masa-masa semangat. Setiap amalan itu memiliki masa-masa semangat. Dan setiap masa-masa semangat ada masa-masa futur. Masa-masa futur, masa bosan, masa barakallahu fikum, malas dan semisalnya, mesti ada aja orang itu. Ya enggak? Bukan kalian, kita semua seperti itu. Enggak, bukan yang belajar, yang pengajar juga seperti itu. Kadang ada masa-masa futur itu loh, paham ya? Tapi solusinya bagaimana solusinya kata Rasulullah? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang membawa masa futurnya, masa bosannya kepada sunnahku, sungguh dia telah beruntung. Misalkan, dia biasanya menghafal Al-Quran sehari bisa 1 lembar. Ternyata kok futur dia? Enggak bisa menghafal 1 lembar. Ya, mungkin setengah halaman gitu. Contohnya gitu maksudnya. Tidak meninggalkan sama sekali maksudnya. Apa ya? Kalau 1 lembar itu futurnya 1 lembar, wah berarti enggak mampu. Ya udah setengah lembar. Berarti masih dalam sunnah enggak? Wah, itu dia beruntung. Tapi kalau wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, barang siapa yang membawa masa futurnya kepada selain itu, paham ya? Justru apa? Faqad halak, sungguh dia telah binasa. Futur dari talabul ilmi malah dia keluar beli apa? Khamer. Mabuk dia. Ya, mabuk lah tambah parah. Paham ya? Wah, stres ini. Kenapa? Wah, berbulan-bulan cari ilmu enggak dapat-dapat, belajar bahasa Arab enggak bisa-bisa. Misalkan belajar ini wah dikit-dikit ja'a zaitun ra'aitu zaitan martu bizaitan, ini apa ini kok? Akhirnya bingung dia. Bingung, futur, malah justru enggak kembali lagi talabul ilmi, namun malah pergi ke pinggiran sana. Paham ya? Nah, di sana bersama orang sudah enggak beres kok intinya gitu. Nah, itu jangan. Itu justru akan binasa. Jadi kalau masa-masa futur itu bawalah bersunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia futurnya menghafal Al-Qur'an kok futur, ya udah mungkin hari itu dia enggak menghafal tapi membaca terjemahan Al-Qur'an misalkan. Kan bisa juga kan mengarahkan itu. Nah, misalkan hari itu dia hafalannya biasanya itu bisa menghafal 5 hadis dalam sehari, ya udah karena futur ya mungkin lagi misalnya lagi malas gitu atau lagi masa futur ya mungkin enggak menghafal tapi mungkin mencari artinya, merenungi apa sih maknanya. Itu berarti membawa sunnah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, ini sekedar selingan mengenai daripada kita agar segera di dalam beramal amalan ketaatan, jangan ditunda-tunda. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh mufassirun di sini. Na'am barakallahu fikum, qala al-mufassirun asbahumullah, tafsir dari pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-148. Wa likulli ummatin minal umam qiblatan yatawajjahu ilaihi ilaiha kullu wahidin minha fi salatihi. Fabadiru ayyuhal mu'minun mutasabiqina ila fi'lil a'mali shaliha allati syara'ahu Allah lakum fi din Islam wa sayajma'ukumullahu jami'an yawmal qiyamah min ayyi mawdhi'in kuntum fi. Dan sungguh Allah taala akan mengumpulkan kalian semuanya di hari kiamat nanti dari tempat yang manapun kalian berada. Bayangkan semuanya dikumpulkan. Mau yang kulit putih, kulit hitam, mau yang berbahasa Indonesia, bahasa, semua dikumpulkan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, semua dikumpulkan. Dalam keadaan telanjang enggak? Telanjang. Nah, terus bagaimana anda saling melihat? Masalahnya besar. Masalahnya besar. Masalahnya besar ya. Nah, barakallahu fikum. Benar ya? Sahih jawabannya. Karena waktu itu, ketika mendengar hadis tersebut, Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, dalam artian semuanya telanjang, terus bagaimana kalau seandainya sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, innal amra ashad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Paham ya? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat daripada sekedar sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Enggak sempat sudah. Bagaimana caranya selamat? Walaupun berhadapan kanan kiri enggak akan sempat. Karena perkara ini genting sekali. Di padang mahsyar yang dikumpulkan di dataran yang sangat luas sekali, tidak ada bangunan di situ. Matahari didekatkan sejarah berapa? 1 mil. Kurang lebih 1,5 kilo itu. Paham ya? Dekat sekali. Nah, sekarang ada yang jauh ini, kalau musim panas-panas kan, itu didekatkan sedekat itu. Tudna syamsu yawmal qiyamah na minal khalqi na hatta takuna minhum kamik dari mil. Didekatkan nanti di hari kiamat, ya, matahari dari makhluknya hingga jarak antara matahari dan makhluknya kurang lebih 1 mil tadi. Paham itu ya? Ngeri sekali. ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringat sampai di atas mata kaki, seperti itu. Tergantung dengan apa? Amalannya. Tergantung dengan amalannya. Nasrullah salamatul afiyah. Naam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, jadi perkara-perkara ketaatan yang sifatnya kita sudah mengetahuinya, baik perkara sunnah maupun perkara yang wajib, maka kita bersegera. Kalau perkara wajib jelas harus mengamalkannya. Namun perkara sunnah kita harus bersegera semaksimal mungkin untuk melakukannya karena itu yang afdal. Adapun perkara haram wajib kita meninggalkannya. Adapun perkara makruh, maka yang afdal dan yang paling utama adalah meninggalkannya walaupun ketika mengerjakan tidak berdosa. Tahu ya? Nah, itu semuanya demi mewujudkan yang namanya bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nasrullah salamat al-afiyah di dunia wal akhirah. Wa nasrullah azza wa jalla an yuthabbitana ala kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyu dhalik wal qadir alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin.